Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Al Azhar Sifamudi, dari mulai yayasan, Bapak Kepala Sekolah, Majelis Guru, Bapak Ibu Wali Murid, anak-anakku sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tertulis di sebelah kiri saya risalah usbu'iyah. Risalah bahasa Arab, bahasa Inggrisnya message, pesan. Message, pijat, kusuk. Risalah, message, pesan. Sedangkan usbu'iyah artinya weekly, sepekan. Jangan katakan seminggu, sepekan. Karena minggu berasal dari kata domingo, hari untuk menyembah anak Allah yang tunggal, Jesus Christ. Oleh sebab itu, risalah usbu'iyah, pesan yang disampaikan setiap pekan. Karena saya hadir kemari setiap pekan. Walaupun jasad saya tak hadir, tapi hati saya selalu di Azhar Sifatullah. Begitu cara membahagiakan orang lain. Risalah usbu'iyah, nanti mana tahu ada yang nanya, apa acaranya? Risalah usbu'iyah, apa tuh artinya? Pokoknya dari dulu udah gitu, saya tanya-tanya. Risalah artinya pesan, usbu' pekan. Risalah usbu'iyah, pesan-pesan yang disampaikan guru-guru dan ustad-ustad selama sepekan. Itulah hebatnya Al Azhar Sifamudi, dua bahasa dipakai. Bahasa Arab dipakai, bahasa Inggris dipakai. Yang mana yang Inggris? Zaman now. Arabnya ada, Inggrisnya ada. Maka saya ketika dulu awal-awal diundang di Azhar Sifamudi, Ustaz bisa datang ke Azhar Sifamudi? Saya pikir dua kali. Karena saya dengar orang Azhar Sifamudi ini bahasa Inggris sama bahasa Arab. Ngeri-ngeri sedap juga saya mau datang. Jadi pas saya dengar anak-anak itu ngomong, tak ada dong. Oh, rupanya bahasa Indonesia juga. Tapi bahasa Inggrisnya jalan. Remaja. Nah, jadi disesuaikanlah. Lalu orang bertanya, remaja mencari jati diri. Yang remajanya mana? Itulah foto remaja. Entah dari mana Ustaz Qurtubi dapat gambar saya. Ini gambar saya bulan Agustus yang lalu ketika naik ke atas bukit. Di atas bukit itu ada masjid namanya Masjid Muhammad Ali Basha. Basha dipanggil dari kata Pasha. Pasha artinya pemimpin-pemimpin Turki. Dan beliau adalah salah seorang sultan. Masjidnya indah sekali. Kalau adik-adik kemarin sudah pergi ke Turki umrah, insyaAllah di masa akan datang pergi pula ke Kairo insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Di atas bukit ada Masjid Muhammad Ali Pasha. Sampai ke tempat kita, siapa namanya? Muhammad Ali Basah. Bukan Basah, Pasha. Bahasa Arabnya Pasha dalam bahasa Turki. Penguasa, orang yang bangsawan dimuliakan. Muhammad Ali Basha punya anak-anak. Lalu kemudian terjadi revolusi di Mesir dan presiden pertama Muhammad Najib, lalu kemudian berganti dengan Gamal Abdul Nasir, lalu kemudian berganti dengan Anwar Sadat, lalu kemudian berganti dengan Husni Mubarak, lalu kemudian berganti dengan Mursi, dan sekarang Al-Sisi. Nah, itu sejarah Republik Mesir. Lalu di atas itulah saya pinjam kacamata kawan. Itu kan biasa kawan. Jarang-jarang masjid membuat gambar nih. Ini hanya di Azhar Sifamudi aja. Remaja itu batasan umurnya, kata pakar psikologi. Ini harus benar ngomongnya. Kuliahnya di mana? Psikologi. Ini enggak. Kamu kuliah di mana? Psikologi. Umur 12 sampai 15 itu remaja pertama. 13, 14, 15. Jadi bagi tiga. Habis itu masa remaja yang kedua. Nah, kan? Kalau ribut hilang bahan saya. 16, 17, 18. Lalu kemudian fase yang ketiga 19, 20, 21. Nah, berakhirlah remaja yang diawali dengan pancaroba, yaitu berubah fisik tubuhnya. Yang awalnya imut-imut, udah agak lama amit-amit, lucu sebelumnya, lalu kemudian ini. Tapi dari perubahan fisik badan ini, tapi juga yang paling penting adalah perubahan perilaku. Yang sebelumnya dia anak-anak, mulai mencari jati diri. Dan saya sama seperti anak-anakku sekalian. Dan saya dulu sekolah tidak di tempat orang tua, karena saya tidak pulang ke rumah. Saya sekolah jauh dari rumah orang tua. Maka pergaulan kawan-kawan, sahabat-sahabat luar biasa. Lihat kawan pakai rantai metal, kita pakai juga. Kawan-kawan saya pakai anting. Saya hampir pakai anting. Bukan mencong. Pakai anting tuh zaman saya dulu, anak-anak tuh pakai anting. Kami dikasih tahu orang tua jangan pakai anting. Nanti kalau telinganya ditusuk tidak lulus masuk polisi. Jangan pakai anting, nanti tidak bisa masuk tentara. Mereka harus pakai anting. Kalau tidak pakai anting tidak jantan. Jati diri akan ditampilkan dengan mengikut orang banyak. Kalau kebetulan kawan pakai anting, kita mau pakai anting. Kawan pakai rantai, kita mau pakai rantai. Kawan pakai gelang, kita mau pakai gelang. Kawan cabut, kita pun cabut. Kawan rambutnya dicat warna pink, kita pun ikut juga. Nah, ini belum jelas jati diri. Tapi kalau kita sudah menemukan, nah itu. Jadi anak-anak kita ini besar betul pengaruhnya terhadap lingkungan. Maka jadilah kita lingkungan pendidik. Saya amat sangat senang karena anak-anak ini dipengaruhi oleh kita semua. Siapa yang mempengaruhi anak? Yang paling besar pengaruhnya adalah ibu. Makanya Nabi Muhammad SAW, Allah ingin bersihkan dia dari pengaruh manusia. Makanya ibunya meninggal, ayahnya meninggal, dia tidak pakai guru dan dia tidak bisa membaca. Empat ini yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, ibu. Besar betul pengaruh ibu terhadap seorang anak. Saya banyak ceramah di berbagai tempat. Saya jumpai ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Itu rata-rata yang taat beragama pasti memiliki ibu yang luar biasa. Ada di salah satu kabupaten, taat betul orangnya, alim, tahajud, puasa Senin Kamis tak tinggal. Pas saya datang ke rumahnya, saya lihat lukisan foto ibunya besar sekali. Ketika saya bawa ibu saya, menangis dia, mengenang ibunya. Oleh sebab itu hubungan ibu dengan anak tidak boleh putus. Makanya selama 2 tahun, itulah connect ibu dan anak. Disusukan haulaini kamilaini, 2 tahun berturut-turut. Supaya apa? Supaya hubungan koneksi ibu dan anak tak boleh putus. Karena kalau tidak, dia akan menganggapnya ibunya yang lain. Siapa itu? Al-Baqarah, sapi betina. Hilang hubungan kontak. 6 tahun pertama itu hubungan kontak ibu dengan anak tak boleh putus. Muru auladakum bis salah, suluh anak kamu salat, wahum abna'u sab'a, umur 7 tahun. Kenapa 7? Karena 6 ini the golden age, golden emas, age umur, umur usia emas 6 tahun. 2 tahun pertama susukan, cium peluk. 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, main-main. 2 tahun ketiga mulai dia menghafal surat-surat pendek. Nah ini jangan sampai putus. Nah sekarang ibu-ibu sudah banyak memutuskan 6 ini. 2 tahun pertama dikasihnya kaleng, susu kaleng. 2 tahun kedua diserahkannya ke pakut sama bukut. 2 tahun ketiga diserahkannya ke TK. Bukan saya menyalahkan menyerahkan anak ke PAUD dengan TK, tidak salah. Tapi kalau sampai hubungan kita putus, lost contact, akhirnya dia diserahkan ke sana. Ketika pulang ke rumah dia pun tidak mendapat kasih sayang, karena ibunya asyik main Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Asyiklah main itu. Sampai ada yang mengirim ke saya, ibu-ibu dikasihnya anak selendang, diikatnya ke batang pinang. Habis itu dipotonya, lucu anak saya ya. Bagi yang suka tolong like and share. Nah, dia oleh sebab itu, na'udzubillah, peran ibu ini luar biasa. Ibu yang punya pembantu, itu saudara kita. Mereka ini kawan kita, sahabat kita untuk membentuk anak-anak kita. Oleh sebab itu, maka jangan serahkan semuanya. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar pakai materi. Memangnya kalau kamu kerja, berkarir, dapat berapa? Apakah dapat itu menebus kepribadian anak-anak kita? Alhamdulillah, ibu-ibu sibuk, ini tidak hari libur, tapi hari ini masih bisa hadir untuk memberikan support kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, saya menyampaikan ini biasa ke anak SMP Azhar Sifabudi dari dulu. Kadang malam ujian saya dibawa Ustaz Qurtubi muhasabah ke ruang lokal sebelah atau ke belakang, sholat tahajud bersama. Dan saya memang yang paling lama mengajar ya di Al-Azhar Sifabudi dari mulai tahun 2008. Pulang dari Maroko, disinilah saya pertama kali mengajar tafsir wali-wali murid. Sampai akhirnya 2006, setelah itu saya mohon izin. Insyaallah panjang umur, sehat badan, tafsir itu nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, jadi pengaruh ibu luar biasa. Termasuk saya pribadi, ibu dalam diri saya adalah segala-galanya. Perempuan yang membentuk, kalau datang down menghadapi hidup adalah ibu. Ada sahabat saya, doktor, hebat, berprestasi, punya jabatan. Ketika kami motivasi dia untuk melakukan sesuatu, apa kata dia? Saya tanya ibu saya dulu. Kalau ibu saya setuju, saya lakukan. Tapi kalau tidak, maka tidak saya lakukan. Ketika sampai di Al-Azhar Mesir, bingung mau ambil jurusan apa. Kata anak-anak bahasa Arab, ambillah jurusan bahasa Arab. Karena apapun ilmu yang ditekuni, kuncinya pasti bahasa Arab. Kata anak Islamic Law Syariah, belajarlah ilmu hukum. Karena kalau pulang di Indonesia, pasti yang ditanya hukum halal, haram, makruh, mubah. Kata anak tafsir, hukum itu semuanya berasal dari Al-Quran. Maka ambillah tafsir Al-Quran. Kata anak hadis, tidak ada gunanya belajar Quran kalau tidak belajar hadis. Karena penjelasan Al-Quran ada di hadis. Akhirnya kita anak baru bingung mau ambil jurusan apa. Tanya orang tua, mak aku ambil jurusan apa? Aku ambil jurusan Quran hadis. Apa alasannya? Tahu saya tanya-tanya, pokoknya ambil aja itu. Saya baru tahu hikmahnya sekarang. Ternyata jurusan tafsir, jurusan hadis, itulah tempat kita menggali ilmu. Dan yang paling penting daripada itu semua adalah ketika saya pulang 2008, penerimaan dosen UIN Suska, 30 dosen, salah satu formasi adalah mencari dosen tafsir hadis. Kebetulan ijazah saya itu. Barulah saya paham, oh ternyata ibu itu pandangannya bukan dengan logika akal, tapi hatinya diberikan Allah pencerahan. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat seorang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia memandang dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada, kalau ibu, bapak, adik-adik pernah dengar novel yang ditulis oleh kawan saya Ustaz Habibur Rahman El-Shirazi. Setelah dia menulis Ketika Cinta Bertasbih, Ayat-Ayat Cinta, ada satu novel judulnya tentang Said Nursi, pemimpin tokoh perjuangan dari Turki. Said Nursi itu hebat, hafal kamus Al-Muhit. Al-Muhit itu tebalnya 3 kali Quran. Ngapal Quran kita payah, ya kamus bisa dihafal. Akhirnya orang bertanya ke Said Nursi, Said, ya, apa yang membuat engkau bisa cerdas hafal itu kamus Al-Muhit? Kata Said Nursi, tidak ada apa-apa. Aku makan biasa, minum biasa seperti kalian. Lalu kenapa begitu cerdas? Mungkin ada yang beda aku dengan kalian. Apa dia? Sebelum menyusukan aku, ibuku berwudu terlebih dulu. Sehingga air susunya suci, anaknya suci, ibunya suci, disusukan dalam keadaan suci. Itulah mengapa memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, ini bisa dilakukan nanti untuk yang akan datang. Nah, yang udah lewat ini, udah lewat. Ini penting, karena anak-anak kita ini nanti akan menjadi ibu-ibu yang solihah. Dia akan memiliki anak-anak. Bagaimana Provinsi Riau, Republik Indonesia 2019, 2029, 2039, itu bagaimana kita membentuknya sekarang. Nah, ini pengaruh daripada ibu luar biasa. Makanya kalau Nabi mengatakan ummuka, ummuka, ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu sampai dapat 3? Karena peran ibu yang luar biasa. Bersyukurlah anak-anakku sekalian, kalian masih punya ibu. Betapa sedihnya ketika saya dapat kiriman gambar seorang anak kecil mengambil kapur tulis, di gambarnya ibu di lantai, lalu dia pun membawa bantal tidur karena rindu pelukan ibu. Kalau sudah berbicara tentang ibu, biasanya kita susah untuk tidak meneteskan air mata. Ketika saya di Kuala Lumpur, di Masjid Negara, di depan Masjid Negara, ada televisi Malaysia namanya Al-Hijrah Television. Sampai di Al-Hijrah, orang Al-Hijrah minta saya memberikan kata sambutan, ceramah. Lalu kemudian kata bagian acaranya, 30 tahun saya bekerja di TV ini, Ustadz Somad, acara yang paling tinggi ratingnya kalau bicara tentang dua. Pertama, ibu. Yang kedua, mati. Setiap bicara ibu dan mati, pasti ratingnya tinggi. Nah, itulah mengapa awal ini saya cerita tentang ibu. Karena ratingnya pasti tinggi juga nanti. Karena tidak ada orang yang tidak tersentuh kalau sudah cerita tentang ibu. Ayah mungkin beda, tapi kalau sudah ibu, karena semua pasti lahir dari rahim ibu. Kecuali Mr. Bin, dia langsung dari planet Tahman. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang masih punya ibu, sayangilah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan, banyak dilihat. Selama jadi ustaz ini macam-macam orang saya temui. Ada orang sangat kaya, punya pesawat pribadi, hebat. Tapi ketika pas dia mau bisnis, deal or no deal dengan orang Amerika, sudah sedikit lagi tanda tangan. Setuju atau tidak setuju? Dia tanya ibunya. Assalamualaikum ma, waalaikumsalam. Langsung video call. Setuju atau tidak? Tidak, kata ibunya. Dia batalkan, dia pulang. Dia tampak ada alasan. Karena menurut dia, ibu adalah wakil Tuhan. Allah mengirimkan ilham kepada ibu. Allah kirimkan ilham kepada ibu. Ibu itu bernama Ummi Musa. Wa auhayna ila Ummi Musa an ardi'ih. Kami ilhamkan kepada ibu Musa supaya menyusukan anaknya. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, letakkan dia ke dalam kotak kayu, hanyutkan dia ke sungai Nil. Oleh sebab itu, kalau dulu ada pepatah mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu, tidak keliru. Hadis Nabi pun ada berkata demikian. Tapi bagi ibu yang menjaga anaknya. Adapun ibu yang menyerahkannya ke orang lain, maka muncullah istilah baru, surga di bawah tapak kaki babysitter. Dari mulai melahirkan dia tak merasakan sakit, menyusukan 2 tahun juga tidak merasakannya, bahkan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan pun dia tidak ikut berperan serta. Tapi ketika anak itu sudah los, hilang dari dirinya, baru dia telpon ustaz. Ustaz Somad, anak saya ini lebih mau curhat sama pacarnya daripada ngobrol sama saya. Dulu yang mengandung siapa? Saya. Yang melahirkan siapa? Saya. Setelah itu serahkan ke mana? Ke sapi betina. Habis itu yang membesarkannya siapa? Pembantu saya. Habis itu yang ngasih dia duit siapa? Saya. Habis itu yang merusak kepalanya siapa? Saya. Sekarang yang salah siapa? Ustaz. Kenapa saya yang salah? Kamu yang salah. Maka ibu kalau marah sama mereka, jangan pernah meneteskan air mata. Satu tetes air mata tumpah, mereka akan berenang dalam penderitaan seumur hidupnya. Mungkin dia sukses dalam dunia, tapi hatinya kacau, hidupnya tak teratur. Maka selalu doakan dia. Andai pun marah betul, panggil dia dengan doa. Oh lah calon gubernur Riau sini. Jangan panggil dia, ya hantu, hantu. Hantu betul lah dia. Didik dia dengan baik. Ini bermanfaat bagi ibu-ibu dan juga bagi calon ibu-ibu sekalian. Anak-anak aku ini, kalian sekarang berumur 15 tahun, 18 tahun. Dan sekarang yang kelas 1 SMP, jangan lupa, yang kelas 1 SMP sekarang, Al-Azhar Sifabudi, 2018 kelas 1 SMP. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2028, kalian sudah selesai S1 dan kalianlah duduk di pelaminan. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Saya yang akan nasihat ketika itu kalian sedang duduk di pelaminan, menetes air mata kalian. Kenapa? Mengenang ustaz inilah dulu yang pernah ceramah di sekolah kami. Sekarang rambutnya sudah mulai memutih. Sudah tua dia sekarang. Waktu itu saya tak lagi bisa tegak begini tapi duduk. Ada kursi tak? Saya bilang saya pun duduk. Ustaz nyindir minta kursi lah, sekarang masih kuat. Tadi malam 75 menit tegak, masih kuat insya Allah. Makna ucapan saya ini, bahwa kami-kami ini akan tua, sampai masanya kami ini akan mati. Indahnya jadi ustaz itu apa? Apa sih yang membuat ustaz mau jadi ustaz? Indahnya itu apa? Setelah saya mati, kalian tetap berkirim untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Itulah indahnya, tak putus. Yang kaya mati berhenti amalnya. Yang punya kekuasaan 5 tahun kalau tak ditangkap KPK. Tapi ustaz tak pernah ada pensiunnya. Bahkan setelah saya mati pun, masya Allah, ustaz selalu diberikan ketenangan, kenyamanan. Isu-isu orang gila tak bergalut, tak berlaku di Riau. Pak polisi mengamankan semua. Mana ada orang gila mau masuk Azhar Sifabudi. Begitu dilihatnya pak polisi banyak, waras dia langsung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka berperanlah jadi ibu yang baik. Ada saya lihat orang kirim WA ke saya tonton. Seorang ibu menyambut anaknya pulang sekolah dengan senyuman, anakku. Tiba-tiba anaknya juga lari, tapi bukan kepelukan dia, kepelukan pembantu di sebelah. Kenapa? Karena anak. Jangan sampai anak saat demam panas yang dipanggilnya bukan mama, mama, apa katanya, mbok, mbok. Kenapa? Karena dia sudah putus kontak. Dia hanya sekedar menumpang 9 bulan 10 hari. Andai ada tempat tumpangan lain, rahim itu tidak dianggap sebagai tempat pendidikan. Rahim hanya sebagai tempat waiting room. Hanya ruang tunggu saja 9 bulan 10 hari. Nauzubillah. Padahal sejak di dalam dia sudah mulai mendengar. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin, dari nutfah, amsyajin yang bercampur dengan sel ovum, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan anak itu bisa mendengar, bisa melihat. Ternyata ketika kalian di dalam rahim dan nanti kalian juga akan mengandung, anak di dalam bisa mendengar. Makanya sudah diadakan percobaan di Universitas Ain Syam University Cairo. Ibu yang mengandung selalu membaca Quran. Saat anaknya lahir nangis, dibacakan Quran, tenang. Ketika berhenti nangis lagi, dibacakan Quran, tenang. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri di pesawat menuju Batam. Ketika mau ceramah di Batam, saya duduk di sini, ada ibu-ibu sini gendong anak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Anaknya diam. Ketika ibu itu berhenti, nangis lagi anak. Ketika ibu itu berhenti, nangis anak. Ketika ibu itu baca ayat kursi, anaknya diam. Langsung. Saya mau rekam, saya tak berani. Suaminya matanya nengok saya. Begitulah. Ternyata kalau ibu-ibu membaca Quran, insya Allah anak Al-Azhar Sifabudi akan menjadi ibu yang salihah, karena mereka khatam Quran semua. Majlis khatam Quran, khatamannya bukan di sini. Baca Qurannya di Azhar Sifabudi, khatamnya di Masjidil Haram, di samping Ka'bah. Masya Allah, videonya viral. Tengoklah, bagi yang belum nengok, beli paket balik dari sini. Ya, tengok. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi pendidikan, kalau mau memperbaiki umat ini, perbaiki dari perempuan. An-nisa imadul bilad, perempuan ini tiang negara. Idza salahat salahatil bilad, kalau perempuannya baik, negara ini akan baik. Idza fasadat fasadatil bilad, kalau perempuannya rusak, negeri ini akan menjadi rusak. Kenapa bangunan Azhar Sifabudi kokoh tegak berdiri? Karena tiang-tiangnya kokoh. Kalau tiang ini rusak, na'uzubillah. Ini bukan hadis Nabi, tapi kata-kata hikmah. Kalian bukan berarti setelah punya anak jadi ibu rumah tangga. Tidak. Dalam usia 5-6 tahun, setelah itu kalian berkarir. Jadi dokter spesialis, jadi lawyer, jadi advokat. Advokat itu pembela, penasehat hukum, advokat. Bukan yang hijau putih-putih coklat. Jadi jangan sangka, ah Ustaz Somad ceramahnya nyuruh kami jadi ibu rumah tangga. Tidak. Tapi kalian tidak kehilangan kodrat kalian. Itulah yang membuat kalian akan menjadi tetap beramal soleh. Walaupun sudah meninggal dunia, amal tak putus, karena kelanjutan dari generasi yang akan datang. Maka yang paling sayang dengan ibunya itu orang Cina. Saya pergi ke sebuah mall di Kuala Lumpur. Ustaz, ini hari terakhir Ustaz gak ceramah, kita shopping. Oke lah. Sampai di mall saya lihat orang tua banyak, yang rambutnya sudah tak ada lagi, gugur, gundul. Datang anaknya nyuapkan makan. Lalu saya tanya, paci, paci, itu apa? itu orang-orang Cina yang membawa ibunya disuapkannya, karena bagi mereka menjaga ibu adalah memancing rezeki. Ayah hoki lah. Jadi rezeki itu dipancing dengan berbakti kepada ibu. Jangan pernah melawan ibu. Jadi kalau kalian ragu, ah Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja, jumpai nanti kalau nampak emak saya, tanya, "Mak, pernah tak Ustaz Somad tuh melawan?" Tidak, tak pernah saya. Jurus saya tiga saja. Diam. Kalau dia marah, diam. Kalau dia mengamuk, diam. Tak tahan, ambil earphone. Jangan dilawan. Karena dia adalah karunia terbesar. Tak bisa berdoa di samping Ka'bah, tak bisa menangis di sumur Zamzam, tidak bisa masuk ke taman Raudhah. Mintalah doanya. Bersimpuh, minta. Maka doa dia luar biasa. Tak ada gunanya. Maka saya bangga dengan preman berkumis tebal, pakai tatu, baju pendek, tertulis I love Amaden. Mantap. Hebat dia. Ah, insyaallah. Ada satu dosa kalau dilakukan di dunia tidak dapat hukumannya, tapi di akhirat saja. Kalau nampak ada pecandu narkoba, pezina, pelaku dosa, kenapa di dunia dia senang? Di akhirat nanti akan ditumpuk azabnya. Tapi ada suatu dosa, di dunia dapat, di akhirat dapat. Apa itu? Durhaka pada ibu. Orang yang durhaka pada ibu dapat dua-duanya. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Loh, kenapa di dunia dapat, di akhirat dapat? Yang dunia itu apanya? DP-nya. Nanti cashnya baru di akhirat. Maka jangan pernah melawan ibu. Nah, ini semua membentuk kepribadian. Ibu, berpelanlah sebagai seorang yang membentuk jati diri anak-anak kita. Yang kedua, bapaknya. Karena bapak juga tidak bisa dikesampingkan. Andai tak ada bapak, mana mungkin kalian ada. Jadi kalau ada orang mengecilkan, yang ngandung saya kan dulu mama, yang melahirkan saya kan mama, yang menyusukan saya kan mama. Kalau aku tak ada, kata bapak. Oleh sebab itu, ayah juga Nabi berikan abuka bapak. Oleh sebab itu, hormati ayah, sayang ibu, turut kata-katanya, bapak akan mewalikan mereka dalam pernikahan, membentuk kepribadian mereka. Berapa banyak bapak-bapak tidak pernah menyuruh anaknya sholat, tidak pernah mengajak sholat, tapi perbuatannya, dia pergi ke masjid, anaknya melihat, dia bawa ke masjid, maka anak tersentuh. Memandikan seperti memandikan kuda, bukan macam memandikan bruk. Kalau punya, dulu orang kalau mau mengambil kelapa, dia punya bruk, lalu diikat pakai tali, dicampakkan bruk itu ke sungai, nah, tonton dia mandi. Kalau kuda tak begitu, kita ikut mandi sama dia basah. Bahkan kadang kita basah, dia tak basah. Karena kuda liar. Oleh sebab itu, maka memandikan anak-anak ini seperti memandikan kuda. Ikut kita, tak bisa main suruh. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Papa kok enggak baca? Papa udah dewasa. Tak bisa. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Dibaca. Kita pun ikut baca. Habis maghrib ke Isya, matikan TV, matikan HP. Stop 45 menit. Nah, sini, ulangi hafalan Qurannya. Kemarin di Azhar Sibamudi sudah ngapal apa? Ar-Rahman, baca Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Terus sampai habis. Kamu apa? Saya baru baca aja. Baca apa? Yasin. Ah, baca. Baca. Ah, udah habis. Papa enggak baca. Waktu kita udah habis azan Isya. Rupanya bapak itu baru belajar alif lata. Tak apa-apa. Tak ada kata-kata terlambat. Dalam Islam tak ada batasan. SMP 15 tahun, SMA 18 tahun, S1 22 tahun, S3, S2 25 tahun, S3 28 tahun. Itu pendidikan sekuler. Kita tidak ada batasan. Utlubil ilma tuntullah ilmu. Minal mahdi, dari buayan. Ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Dari buayan anak diazankan, sampai ke liang lahat anak ditalkinkan. Andai saya punya anak umurnya pendek, dua kali saya ajar dia. Saat lahir saya bisikkan ke telinganya sebelah kanan, saat mati saya juga yang akan membisikkan dia sakaratul maut. Berapa banyak bapak-bapak? Dua kali. Umur anaknya pendek. Dia yang melahirkan itu ibu, dia yang membisikkan, dia yang memandikan anak itu, dia juga yang membisikkan la ilaha illallah, dia juga yang menguburkan. Itu ujian dari Allah. Kita mesti sabar, kita terima. Allazina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah satu sebab LGBT. Ah, ini karena bapak tidak menjadi figur sehingga anak itu kehilangan figur. Maka dia melihat tak ada laki-laki dalam hidupnya, akhirnya dia pun ingin menjadi perempuan. Itu salah satu sebab menurut orang psikologi. Maka bapak mesti menjadi tokoh bagi anak-anaknya. Kalau tidak, nanti anak laki-laki ini tidak menjadi laki-laki. Fisiknya laki-laki, tapi isi di dalamnya berubah jadi perempuan. Di samping faktor pakaian, laki-laki tidak boleh pakai sutra, karena kalau pakai sutra memicu pertumbuhan hormon feminin. Dulu awal-awalnya dia kalau manggil orang, sini sini, tapi setelah pakai sutra, sebentar. Ada faktor pakaian, ada faktor kebiasaan. Itu kenapa anak laki-laki perempuan dipisah, ini perempuan, ini laki-laki. Karena orang kalau selalu sering melihat makanan, hilang seleranya pada makanan. Tanyalah orang yang kerja di rumah makan, mau tak dia makan daging, mau tak dia makan ayam, enggak, setiap hari nengok. Nah, makanya orang yang terlalu sering dengan perempuan sampai hilang seleranya nengok perempuan. Siapa itu? Desainer, penata, artis-artis itu, oh, banyak. Itu salah satu sebab saya tak mau masuk TV. Kenapa yang memakai make upnya itu bencong? TV One tak pakai make up, tak ada pakai make up. Dah berapa kali saya TV One tak ada. Saya ambil tisu sendiri. Muka kita pun suruh lapnya sendiri. Ini jadi kalau sekarang ada penyakit yang luar biasa, LGBT itu laknat Allah yang diturunkannya untuk menghabiskan orang yang tidak beriman kepada Allah. Penyakit yang pernah diderita kaum Sadum, nama kampung namanya Sadum, itulah asal usul sodomi, perbuatan orang Sadum. Dilaknat Allah, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atasnya turun ke bawah, bagian bawah naik ke atas. Maka itu yang disebut dengan Dead Sea, Dead mati, Sea laut, Dead Sea laut mati. Bahasa Arabnya Al-Bahrul Mayyit, Bahru laut mayyit, mayan, laut mati di Jordania, Saudi Arabia, Mesir. Antara Mesir dengan Saudi Arabia ada Teluk Aqabah namanya Jordan, Royal Jordan, Kerajaan Jordan, Kingdom of Hashemite Jordan. Nah, ini tempat laut mati. Umur panjang, badan sehat, mudah-mudahan kita bisa mengunjungi laut mati ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin, untuk melihat bagaimana azab Allah terhadap kaum ini. Ini anak-anak kita mesti kita selamatkan. Salah satu cara menyelamatkannya adalah ayah yang menunjukkan figurnya sebagai laki-laki, anak dibawa sholat ke masjid, berpakaian Islami, menutup aurat. Di sini mereka sudah diajarkan celana panjang, pakai peci. Sampai di rumah dia lihat bapaknya celana pendek. Sudahlah celana pendek, lutut hitam berkudis. Saya kalau sudah nengok kepala rumah tangga bercelana pendek duduk di rumah makan, cabut saya langsung. Ini kan tak suka, saya cabut pergi. Bapak, kata penjaga, kenapa? Belum bayar. Oh ya, lupa. Di sini dia sudah dididik pakai celana panjang. Anak SMP dulu celana pendek, jadi celana panjang. Kenapa pakai peci? Pertemuan tokoh-tokoh se-Indonesia sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno, salah satu tokoh bernama Amir Hamzah pakai peci hitam. Lalu datang pertanyaan, Bung Karno, ya orang dari sana pakai topi begini, orang dari sini pakai topi begini. Kita kalau menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, simbol kita apa? Bung Karno tertegun melihat Amir Hamzah karena pecinya, dia katakan, kamu pakai yang kamu pakai itu. Itulah awal mula peci. Makanya Buya Hamka selalu pakai peci. Dan saya pun suka pakai peci hitam. Anak Azhar Sifabudi pakai peci hitam, cuman sering-sering lah diganti. Enggak sebulan ganti. Kalau tidak nanti pingsan kawan. Bagus. Ini kenapa pakai dasi? Pakai dasi kan mantap. Dasi itu simbol kerapian. Karena kalau tidak, tak rapi. Ustaz, kenapa tak pakai dasi? Kalau tidak ada kerahnya, tak usah pakai dasi. Kalau ada kerah, baru pakai dasi. Ini tak ada kerahnya. Kalau dipakai dasi, tercabut juga dia ke atas. Bukan berarti Ustaz Somad anti dasi. Enggak, saya pakai dasi. Ada gambar saya pakai dasi. Dari Pekanbaru kami terbang ke Jakarta. Dari Jakarta sampai ke Jordan. Di Jordan transit 6 jam. Dari Jordan ke Mesir, baru pakai kemeja putih, pakai dasi, pakai jas, pakai jaket, pakai topi, kacamata hitam. Sampai di Kairo, rupanya musim panas. Saka musim dingin. Pokoknya lain musim di Yordan dengan Kairo. Dingin di Yordan, Kairo masih panas. Nah ini pentingnya kerapian. Melihat anak-anak SMP Azhar Sipobudi, Masya Allah rapi-rapi. Anak SMA-nya pula lebih rapi lagi, pakai rompi anti peluru tuh. Tangguh. Maksudnya peluru maksiat, anti maksiat. Kalau sudah pakai itu, saya berapa kali pemasangan, tadi malam pemasangan jaket PP, Pemuda Pancasila. Ketika di Tembilahan, pemakaian rompi pejuang subuh. Ustaz, kami buat pemasangan ya? Ya, foto bareng. Oke, pemasangan rompi. Waris. Sehabis itu, Ustaz, tolong balikkan lagi. Rupanya untuk foto aja. Pas di Yogyakarta, itu juga. Ustaz, pasang rompi, Pak Ustaz. Rompi. Tebal warna hitam. Tulisannya, Born to ride, ride to Jannah. Masya Allah. Born to ride, lahir untuk mengendara menuju surga. Rupanya rompi geng motor. Motornya mana? Enggak ada Ustaz, rompinya aja. Yang saya pakai kemarin. Kemarin pemasangan rompi RX King Indonesia. Masya Allah. Ustaz bisa naik motor? Nah, kita coba aja. Sangkanya saya tidak bisa. Saya pakai, tinggal mereka semua. Nah, oleh sebab itu tetap jangan lupa pakai motor, pakai helm dulu. Setelah pakai helm, yakinkan bunyi klik, baru jalan. Itu iklan dari Kapolda. Tetap ikuti lalu lintas. Saya sampai sekarang tetap bawa SIM kemana-mana. Tetap bawa SIM. Walaupun Pak Polisi banyak mengawal, tetap bawa SIM. Walaupun sudah foto sama polisi. Memang tak ada SIM. Pas ditanya, Prit, mana SIM? Ini foto saya, Pak. Gimana lagi? Tetap urus surat-surat kendaraan bermotor. Nah, orang tua yang mendidik kita, ini pengaruh hidup. Yang membentuk jati diri, pertama ibu, yang kedua bapak, yang ketiga lingkungan. Lingkungan. Berapa banyak di rumah dididik baik, tapi lingkungan tak baik. Berapa lama anak ibu di sini? Jam 8 pagi sampai jam berapa pulang Ustaz? Jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam dia di sini. Sedangkan di rumah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 jam. Habis itu kalau sudah full day capek, habis isya menguap, ngantuk, tidur. Maka dia jumpa sama bapak ibu sebentar. Lalu anak ini lebih lama di mana? Lebih lama di lingkungan. Siapa yang berada di sini? Security, guru, bapak ibu yayasan. Maka jadilah yang mendidik. Security-nya juga mendidik. Bapak ibu yayasan juga mendidik. Ini bukan urusan kami, ini kan urusan guru. Oh tidak, kita semuanya mendidik. Dari mulai cara berpakaian, tata krama, sopan santun, budi bahasa. Saya jalan dari ujung, walaupun saya tidak guru bagi anak-anak sekalian. Mereka senyum, mereka ucapkan salam, assalamualaikum Ustaz. Itu menunjukkan mereka memang sudah dididik untuk sopan santun. Orang Jepang, kalau ada anaknya tidak pandai matematik, bahasa Inggris, kimia, fisika, dia enggak pusing. Bisa dikursuskan, 3 bulan melejit. Kalau ada anak tidak bisa bahasa Inggris, kirim saja ke Paris sana. Insya Allah. Kawan saya mau kuliah ke IIU, International Islamic University. Harus ada TOEFL skornya 550. TOEFL, Test of English Foreign Language. Gak bisa bahasa Inggris, kirim ke Paris. 6 bulan, balik dari Paris, alhamdulillah. Lancar bahasa Jawa. Bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris, kampung Inggris di Paris, Jawa Timur. Tapi di samping itu dia tetap belajar bahasa Jawa. How are you friend? Happy. Pripun kabare wis pirang-pirang dina ora teko kene? Bonusnya. Oleh sebab itu maka orang barat tidak pusing anaknya tidak bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis karena bisa dikursuskan. Yang susah itu membentuknya apa? Karakter, etika, moral. Kalau yang dari Islam namanya akhlak. Bagaimana sopan santun, bagaimana menghormati orang. Kita biasa di sini main tunjuk-tunjuk. Kalau ke warung, ke pasar, ini tahu berapa? Ini ayam berapa? Sampai ke Kuala Lumpur, saya sempat kuliah 2 semester. Pas saya tunjuk gini, ini berapa? Rupanya di sana bukan gini. Gini. Ini berapa, Cik? Saya nak beli ini 2. Saya beli 3. Begitu rupanya. Di Jawa lebih lembut lagi. Di sini kita biasa habis ngomong, bos. Di Jawa mereka makai itu, mundur. Gak mau membelakangi kiai ustaz, mundur macam kucing kepalanya diikat plastik. Luar biasa. Begitulah hormat tata krama. Ini tidak bisa dibentuk kalau tidak oleh lingkungan kita. Alhamdulillah ada sekolah. Ibu bapak melihat guru ini bukan lawan. Guru ini bukan lawan. Guru yayasan adalah kawan dalam membentuk kepribadian etika moral anak-anak kita. Alhamdulillah di tengah kesibukan bisnis ada orang di Riau yang punya tanah dibuatnya sekolah untuk menjaga moral anak-anak kita. Bayangkan kalau tidak ada sekolah, dulu orang mau kuliah kemana? Ke Gontor, Jawa Timur. 6 bulan baru pulang. Dr. Mustafa Umar, Gontor. Ustadz-ustadz kita jauh. Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, Jakarta, Lipia. Jauh, tapi sekarang di Pekanbaru. Alhamdulillah, sehingga tidak perlu berpisah dengan anak. Berpisah ini luar biasa. Menangis sampai bengkak mata ibu itu sebesar buah keras. Kenapa ibu menangis? Tak tahan bisa sama anak Pak Ustaz. Di mana anaknya sekolah? Limbo panjang. Tak sangka jauh. Tiap hari ni tengok. Tiap hari buat gulai. Sampo dia bau. Setelah kalian punya anak baru, kalian tahu rasanya. Sekarang kalian belum tahu. Kadang ada sesuatu yang simple, sederhana, kita anggap itu sepele. Setelah kita sampai pada tingkat itu, baru kita tahu, oh begini ternyata. Kawan saya dari Mesir pulang nikah, habis itu dia punya anak. Dia WA saya, SMS, Mat, anakku sudah bisa telungkup. Saya cuek aja. Apa urusan sama saya? Setelah saya pulang punya anak, anak saya telentang. Kemudian pas dia bisa telungkup, ayo, ayo. Habis itu dia telungkup, baru saya tahu itu makna SMS-nya berapa tahun yang lalu. Saya balas dia, anakku juga dia bisa telungkup, terlambat man. Jadi ada sesuatu yang nampaknya sepele, remeh temeh. Begitu juga tentang anak ini, kalian belum bisa merasakannya. Lam ya'rif man lam yadhuq, siapa yang tak pernah merasakannya, maka dia tak tahu rasanya. Nanti baru kalian tahu rasanya berpisah dengan anak, buah hati belayan jiwa, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Patutlah orang tua ini ingin membentuk. Aku tak ingin kau nakal, karena bibitnya dulu sudah ada. Pindah-pindah sekolah. Adik-adik sini terus. SMP Azhar Sifabudi, SMA Azhar Sifabudi. Saya dah S1 sini. Kelas 1 sini. Kelas 2 pindah sini. Kelas 3 pindah sini. Alhamdulillah sekarang ketiga-tiga sekolah tu ngakui saya sebagai alumni. Dan saya dimasukkan grup. Grup sekolah ini, grup sekolah ini, grup sekolah ini. Alhamdulillah kawan-kawan banyak, bisa bersilaturahim. Setiap saya pergi ke kota, mereka buat reuni. Pergi ke sini reuni, pergi sini reuni. Man, nanti kami mau reuni, kita kumpul bareng di rumah Sianu makan-makan ya. Iya, jumpalah dengan kawan-kawan yang dulu lama-lama. Dulu cantik. Sekarang lisut ya. Dulu waktu kami sekolah-sekolah bangga, senang, ketawa, bercanda. Sekarang sudah 20 tahun tak jumpa. Tamat 96-97, sekarang 2018. Berjumpa setelah 20 tahun, pertanyaannya, anak kau udah berapa? Tadi malam ada jumpa kawan, tak lama jumpa. Mat, anak kau berapa? 30 tahun setelah tamat SMA jumpa, pertanyaannya berubah. Kau udah sakit apa? Aku jantung koroner. Kau diabetes mellitus apa samurai? 40 tahun tak jumpa, tambah 20 tahun 60, pertanyaan sudah mulai berubah. Kau udah pakai Pampers apa belum? 50 tahun tak jumpa, pertanyaan mulai berubah. Makam Sianu di mana? Begitulah hidup. Ini akan kalian rasakan nanti. Tamat kalian begitu cepat melesat waktu ini berlalu. Maka jati diri kalian dibentuk oleh lingkungan. Bersyukur pada Allah. Sekolah di sini adem, ayam, tentram. Mau main basket bisa. Ada pula pokok-pokok kayunya. Ada pula pengajiannya. Ada khatam Qurannya. Masya Allah. Dibentuk pertama oleh ibu. Yang kedua oleh ayah. Yang ketiga oleh lingkungan. Yang terakhir bacaan. Bacaan. Makanya kalian harus membaca. Makanya yang pertama kali turun, Iqra, read please. Bacalah. Karena dengan membacalah kita akan bermakna. Perpustakaan dulu yang dibangun. Makanya kita bangga di Riau perpustakaan yang besar, Rehal, tempat Quran terbesar di dunia, di Riau. Perpustakaan Suman HS. pergi ke sana. Banyak saya lihat anak-anak sekolah pergi ke sana untuk melihat buku-buku. Masya Allah. Kami pun dulu waktu kuliah, waktu sekolah, bawa buku tebal. Ada namanya kamus munjid, sejengkal tebal. Sampai di masjid letakkan untuk bantal tidur. Oleh sebab itu maka bacaan ini luar biasa. Membacalah. Bagi adik-adik yang ada hobi menulis, menulislah. Kemarin saya dari Jogja, singgah di rumah di tengah sawah. Nama rumahnya Baitul Kilmah. Bait artinya rumah. Kilmah, rumah kata. Yang membuatnya Ustaz Agung Irawan, penulis novel bestseller. Di antara novel dia yang difilmkan Air Mata Tuhan, kemudian Haji Backpacker. Nah, itu penulis. Itu kawan saya sama-sama kuliah. Dia angkatan 97, saya 98. Lalu ditunjukkannya satu novel. Mat, dia enggak panggil Ustaz, panggil nama aja. Mat, ini ada novel terbaru aku. Insya Allah akan difilmkan. Kau mau tak main film gitu? Oh, aku penuh nih, saya bilang. Sampai 2019 full. Nantilah habis itu kita main film. Tidak, itu bukan bakat kita. Ada artis-artisnya. Tapi adik-adik, anak-anakku sekalian, ini wasilah dakwah. Jangan pahami ini sebagai perbuatan maksiat yang melalui dakwah lewat seni, Maher Zain, Opik. Ada yang melalui kaligrafi, Ustaz Muqtamar, kaligrafinya sampai ke Brunei Darussalam. Adik-adik yang pandai menulis, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Oleh sebab itu jangan sampai tinggalkan ini. Apa yang ada di kepala Anda adalah apa yang Anda baca. Maka membaca. Beruntung ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin beli buku, buatkan satu ruangan perpustakaan, buku semua isi. Bahkan ada jamaah kita di Pekanbaru, saya masuk ke ruang tamunya, tidak ada keramik, tidak ada macam-macam, tidak ada souvenir, buku saja keliling, buku-buku. Tapi saya pribadi tidak meletakkan buku di ruang tamu, karena saya khawatir tamu minjam tak balik. Tapi ini bagus. Betapa bangganya kita ketika nanti anak membuka lemari, dia lihat tafsir Ibnu Katsir. Buka lagi di atas tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Buka lagi tafsir Al-Ma'rifah Dr. Mustafa. Jangan sampai kita mati anak buka, dia lihat tujuh manusia harimau. Nauzubillah. Apa yang dibaca mereka itu yang akan mengalir ke makam kita. Oleh sebab itu buku ini amat sangat bermakna. Kita tinggalkan harta, habis. Jual, jual, jual, jual. Berapa banyak anak tuan tanah sekarang malah mengambil upah membersihkan tanah. Kenapa? Jual tanah. Tapi kalau ditinggalkan ilmu pengetahuan, jangan sangka ibu kalian marah kalau kalian dikirimnya ke ITB Bandung, dikirimnya ke IPB Bogor, dikirimnya ke ITS Surabaya, dikirimnya ke UGM Yogyakarta, dikirimnya ke Harvard University, dikirimnya ke McGill University. Itu karena sayang dan cinta, dia ingin kepala itu diisi dengan ilmu pengetahuan, yaitu membaca. Tapi referensi kita macam-macam. Kalau cuma bisa bahasa Indonesia, ya satu buku itu sajalah. Tapi Azhar Sifaburi diajarkan 5 pelajaran agama. Bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada, akidah akhlak ada, sejarah Islam ada, Quran hadis ada, fikih ada. Itulah kelebihan dibandingkan dengan sekolah umum yang hanya pelajaran agama 2 jam satu pekan. Diringkas semua pelajaran agama ini jadi satu, PAI, disingkat dengan PAI. Maka jangan heran tak ada agama di kepalanya. Kenapa? Lapainya lah. Tak ada. Nauzubillah. Tapi bapak ibu yang anak-anaknya di Azhar Sifaburi, maka ini kelebihan. Jadi kalau biayanya agak sedikit berlebih, jangan heran, karena mereka mesti angkat guru. Beda dengan guru negeri PNS, kita harus ada guru tambahan, tentu dengan ada resikonya. Maka lebih baik kita sekarang agak sulit susah, daripada nanti 20 tahun akan datang lebih susah lagi, karena membentuk mereka salah setting dari awal. Malam-malam orang nelpon saya, anaknya hilang. Ustaz, anak saya belum balik. Kenapa? Naik motor enggak pulang-pulang. Yang belikan motor siapa? Saya. Yang ngasih kuncinya siapa? Saya. Kenapa nelpon saya malam-malam? Tak tahu lagi siapa yang mau saya telpon, Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga yang 4 ini untuk membentuk jati diri anak kita. Salah satu yang mengganggu di sini, ceramah ini tak ada. Semuanya tenang, anak-anaknya tenang. Pesawatnya aja lah. Macam tak tahu aja dia kita sedang pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ngasih tausiah tadi, Ustaz Somad, berapa lama dia tausiah? 1 jam, dari jam 8:25 sampai jam 9:25, pas 1 jam lebih kurang. Maka mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan ini. Berapa yang disampaikannya? Ada 4 yang mempengaruhi kepribadian anak menemukan jati dirinya, adalah 4. Saya tidak sebutkan jari 4, takut nanti jadi bahan kampanye. Ibu, oh ibu jangan inilah ibu ini, karena ibu ini paling suka ini. Ibu, ibu, ayah, lingkungan, bacaan. Maka selamatkan. Kalau ibunya baik, ayahnya baik, lingkungannya baik, bacaannya baik, insya Allah anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih segala perhatian. Aku lukau lihada astaghfirullah liwalakum. Saya ucapkan selamat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, karena anak-anaknya sudah masuk ke sekolah yang peduli pada agama. Saya ucapkan pula selamat bagi anak-anakku sekalian, karena kalian punya orang tua yang luar biasa memperhatikan pendidikan kalian. Dan saya pribadi akan memetik hasil dari yang saya sampaikan ini, dari amal kita semua, menjadi ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq, Allah yang membimbing kita ke jalan yang lurus. Wa huwa yahdis sabil ila sabilir rasyad, Dia yang menunjukkan jalan kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufiknya. Maka kita berdoa di akhir majlis dengan ungkapan Al-Fatihah.